Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Kita lanjutkan mengingat-ingat kembali masail yang terkait dengan siang, terkhusus siang Ramadan, sambil kita membaca kitab Manhajus Salikin fi Tawdih Al-Fiqh fi Din setelah Manhajus Rahimahullahu Ta'ala. Di antara pembahasan yang beliau sebutkan, kita imla kembali terkait dengan niat. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yajibu tabyitun niyyah li siyamil fard. Wa yajibu tabyitun niyyah li siyamil fardi wa amma an-naflu fa yajuzu bi niyyatin min an-nahar. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa yajibu tabyitun niyyah, wajib seorang meniatkan puasa sejak malam hari sebelum waktu subuh, li siyamil fardhi, ini kalau puasa fardu, puasa yang wajib. Wa amman naflu, adapun puasa sunnah, fayajuzu bi niyyati minan nahar, dibolehkan berpuasa dari berniat dari siang hari. Masalah yang terkait dengan masalah niyah, ya wanifillah rahimun rahimukumullah, yang pertama tentunya yang harus senantiasa kita ingatkan diri kita dan kaum muslimin, ya, untuk senantiasa nusahih an-niyah, memperbaiki niat-niat kita. Ya, karena an-niyah adalah syartun min syurut as-sihah, salat yata salah sahnya ibadah. Ya, sebagian para ulama kita ketika membahas masalah as-saum, ya, mereka menyatakan as-saum, as-siyam, ruknan. Puasa memiliki dua rukun yang tidak boleh ditinggal. Salah satunya adalah an-niyah. Wa tani, yang kedua, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, an-niyah mahalluha al-qalbu. Ya, niyah, ya, tempatnya di kalbu. Tidak ada dalil untuk melafadzkan niyah. Salah, wala saum, wala zaka, wala al-hajj. Yang ketiga, adalah apa yang boleh sebutkan di sini, adanya perbedaan antara as-saum al-fardu dengan saum yang mustahab, yang sunnah, yang nafilah. Jadi pendapat jumhur ulama, pendapat jumhur ulama, mereka menyatakan bahwasanya puasa wajib seorang harus berniat, ada niat sebelum subuh. Dalam satu hadis, sebagian para ulama kita mensahihkannya, sebagian menyatakan mauquf. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitus siyam qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sejak sebelum subuh, maka tidak ada puasa bagi dia. Syalban rahimahullah cenderung menguatkan hadis ini. Sebagian ulama kita yang lain menyatakan mauquf. Adapun puasa nafilah, ya cukup siang hari berdasarkan hadis yang masyhur, hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah beliau, menyatakan hala indakum syai, apakah ada di tempat kalian ini makanan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata keluarga beliau, istri beliau, tidak ada. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idzan ana shaim. Kalau begitu, ya aku berpuasa. Dari sini jumhur menyatakan, kalau siyamul fard, siyam puasa yang wajib, ya seorang mau mengqadha puasa atau puasa wajib yang lainnya, harus ada niat sebelum subuh. Adapun puasa sunnah, tidak disyaratkan. Iya, seorang boleh puasa sunnah, berniat puasa sunnah di siang hari, sebagaimana Rasulullah SAW. Dengan syarat. Dengan syarat. Ini dengan syaratnya. Syaratnya adalah dia belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan sebelum berniat puasa. Iya, pembatal-pembatal puasa yang akan kita baca nanti belum dia lakukan satupun sedikitpun sebelum niat puasa. Iya. Saya ambil contoh, misal nanti akan kita baca kalau Ibnu Utsaimin rahimahullah cenderung menguatkan bahwasanya bekam hijam itu membatalkan puasa. Iya. Dia pada subuh, pada salat subuh minta dibekam. Air dibekam oleh temannya. Ketika pulang ke rumah mau sarapan, tidak ada makanan. Tidak ada makanan. As-su'al, ya hal yajuzu lahu an yasum, bolehkah dia melakukan puasa sunnah? Ya, dengan alasan bahwasanya niat puasa sunnah itu boleh dimulai sejak siang hari. Al-jawab, tidak boleh. Kenapa? Karena dia telah melakukan satu perbuatan, satu amalan yang membatalkan puasa sebelum berniat. Menurut pendapat para ulama yang menyatakan bekam itu membatalkan puasa. Nah, atau iya, sebelum dia pulang pada syuruq, setelah terbit matahari, salat dua rakaat misalnya, kepada tasmi', dia di masjid minum kopi atau minum teh. Iya. Pulang ke rumah mau sarapan, tidak ada apapun. Bolehkah dia puasa, niat puasa sunnah? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena tadi, ya sebelumnya engkau telah melakukan amalan yang telah membatalkan puasa, itu minum. Ini syaratnya ikhwan fillah rahimani warahimakumullahu jami'a. Kemudian, Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan, kalau seandainya dia demikian keadaannya, dia berpuasa, niat puasa sunnah, iya, sejak siang hari niatnya. Hal yusab sawab yaumi kamil, apakah dia diberi pahala dengan pahala seperti orang puasa seharian penuh? Di pagi hari tidak ada niat puasa, dia tasmi, enggak pulang dulu, iya, sampai hari tanggal jam 8 tasmi lagi, jam 9 baru pulang. Dengan niatan mau makan dulu pulang lagi ke ma'had. Ternyata jam 9 pulang ke rumah belum ada masakan. Bahkan tidak ada yang dimasak. Ya sudah, dia misalnya kalau begitu saya puasa sampai maghrib. Apakah dia dapat pahala-pahala yang sempurna sebagaimana seorang puasa sehari penuh? Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala lebih menguatkan pendapat yang menyatakan tidak. Iya. Tetapi yusab diberi pahala min waqti niyah faqat. Diberi pahala sejak dia berniat puasa. Dengan dalil kata beliau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal amalu binniyat, innamal amal binniyat. Subhanallah billah. Rahimani wa rahimakumullah jami'a, di antara masalah penting terkait dengan niat di bahasa para ulama kita adalah hal yakfi an-niyah fi awal Ramadan li Ramadan kullih amla. Apakah cukup niat di awal Ramadan untuk puasa Ramadan semalam sebulan penuh? Cukup ya untuk satu bulan atau harus yujaddid an-niyah kullalailah? Ataukah dia harus memperbaharui niat setiap harinya? Sebutin rahimahul dalam syarah mumti' ya cenderung ya menguatkan pendapat yang pertama ini kata bahwal asah, seorang muslim ketika berpuasa Ramadan mesti dia punya niat ya puasa sebulan penuh, maka cukup niat dia untuk selama sebulan ini. Illa kecuali in hasala minhu iftar li udhrin asna Ramadan. Kecuali apabila ikhwan fillah rahiman rahimakumullah terjadi darinya berbuka di tengah-tengah bulan Ramadan. Maka harus ketika memulai lagi, ketika mulai lagi harus hijab di dunia. Hukum asalnya ketika dia di malam pertama bulan Ramadan berniat, mesti seorang muslim punya niat akan puasa sebulan penuh. Iya, sehingga cukup. Kecuali kalau saat ini di tanggal 15 misalnya dia sakit. 15 sakit dia buka. Sakit yang parah. 16 dia buka. Iya, 17 buka. Untuk tanggal 18 mau puasa lagi, maka dia harus hijab di dunia. Dia niat lagi. Demikian kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Masalah itu akan terlihat ketika ada kasus. Contoh sebagai takrib. Misalnya seorang berpuasa di tengah-tengah Ramadan, di tanggal 10 Ramadan misalnya, dia tidur qabil maghrib. 10 menit lagi mau maghrib, dia tidur. Dalam keadaan tidak membangunkan dia sampai azan subuh, misalnya. Sampai azan subuh. Sebelum maghrib tidur sampai azan subuh terdengar. Berarti tanggal 10. Berarti tanggal 11 dia tadi malam niat enggak? Oh tidur semalaman. Kalau yang berpendapat harus niat tiap malam, berarti enggak puasa tanggal 11. Iya. Tapi yang berpendapat menyatakan cukup niat satu dari awal untuk sebulan ini tetap dia boleh puasa. Yakfihi an-niyah min awal Ramadan. Demikian wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala wal marid alladhi yatadarraru bis-shaum wal musafir lahuma al-fitru was-siyam wal haid wan nufasa yuhramu alaihi masyam wa alaihi al qada wal hamil wal murdi' idza khafata ala waladayhi ma aftarata wa qadata wa at'amata an kulli yawmin miskina wal ajiz an as-sawm likibarin aw maradin la yurja bur'uh fa innahu yut'imu an kulli yawmin miskina. Ini poin terkait dengan satu masalah yang akan kita bahas terkait dengan masalah yurkhas an yuftira fi Ramadan. Kita baca, kita imla. Kata beliau, wal marid alladhi yatadarrar bisawm. Ya, seorang yang sakit yang akan bermadarat jika dibawa berpuasa. Wal musafir, seorang yang sedang safar. Lahumal fitru wassiyam, keduanya boleh berbuka dan boleh berpuasa. Wal haid wan nufasa, kemudian wanita yang haid dan wanita yang nifas. Yuhramu alaihim as-siyam, haram atas keduanya puasa. Wa alaihim al-qadha, dan keduanya harus mengqadha. Wal hamil wal murdi', wanita yang hamil dan menyusui. Idza khafat 'ala waladayhima, jika mengkhawatirkan anak keduanya. Aftarata wa qadhata, keduanya berbuka dan mengqadha. Wa at'amata kulli yawmin miskina, dan memberi makan seorang miskin setiap harinya. Wal 'ajiz 'anil shaum, dan seorang yang tidak mampu puasa lagi. Dikibarin karena sudah tua renta. Aw maradin la yujar buruh, atau karena sakit yang tidak diharapkan lagi sembuh. Secara medis dia sakit yang menaun, permanen, tidak mungkin sembuh secara medis. Fa innahu yut'imu an kulli yawmin miskin, maka dia memberi makan setiap harinya seorang miskin. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Ya, terkait dengan tadi masalah siapa yang wajib berpuasa, kita sebutkan tadi keluar dari beberapa orang. Yang pertama orang sakit, yang kedua adalah musafir, yang kedua adalah haid, wanita yang haid dan nifas, yang keempat orang yang hamil, yang kelima orang yang menyusui, yang keenam orang yang sudah tua renta, dan yang ketujuh atau yang keenam seorang yang sakit menaun yang tidak bisa dibuat puasa dan secara medis tidak akan mungkin sembuh. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan apa yang mesti dilakukan, apakah qadha, apakah fidyah. Ya, ini pembahasan yang beliau bahas. Kita ringkas, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, al-marid, seorang yang sakit, sakit, ya, tidaklah mutlak menjadi sebab bolehnya seorang tidak puasa. Karena sebagaimana sudah kita baca ketika kita baca tafsir, bahwasanya al-marid, orang sakit, ada tiga keadaan. Iya. Al-halatul ula, keadaan pertama, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah seorang yang sakit tetapi la yata'assar bisawm, tidak ada pengaruhnya puasa. Sakit dia sakit yang ringan sekali, tidak ada pengaruhnya puasa. Apa contohnya? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, seperti az-zukam al-yasir, pilek-pilek sedikit, hanya pilek-pilek sedikit, kadang bersin, kadang mungkin merah dikit-dikit. Atau as-suda' yasir, sakit kepala yang sedikit, yang enteng. Sakit, memang ada sakit kepala, tapi kalau dia boleh bawa puasa, enggak ada masalah. Tidak ada pengaruh. Au waja' ad-dars, atau sakit gigi. Ini khawna fil rahim wa rahimakumullah, kata Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala, fahadha la yahillu lahu an yuftir. Tidak halal, tidak boleh dia buka. Jangan gampang-gampang berbuka dengan alasan sakit. Sakit ada tiga. Kalau sakitmu tidak yata'assar bisawm, maka tetap wajib puasa, tidak halal dia berpuasa. Nah, Kemudian yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah al-marid yang yasukku alaih saum. Iya, masih kuat puasa, tetapi agak sedikit repot dengan sakitnya. Maka, iya, walaupun tidak sampai memudaratkan dia, yusannu lahu al-fitr. Boleh disunnahkan dia berbuka. Al-hala salifah, keadaan ketiga, yasukku alaih saum wa yadurruh. Iya, akan memberatkan dia, bahkan membodorkan dia. Pak, seperti ini keadaannya. Kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, fas-shaumu alaihi haram, haram atas dia puasa. Al-marid, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, tiga keadaan. Ada di antara mereka yang tidak boleh batal, tetap harus puasa. Ada yang, dan ada yang bahkan puasa harus dia batal. Nah, dilihat bagaimana pengaruh sakit kepada puasanya. Wasali kedua, al-musafir. Demikian juga keadaan musafir. Iya, seorang yang musafir. Tadi di antara syarat puasa adalah al-iqamah, tinggal di negerinya. Walaupun ketika dia sedang safar, ada tiga keadaan. Al-halatul ula, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, alla yakuna li saumihi maziyatun ala fitrih wala li fitrihi maziyatun ala saumihi. Kesimpulannya, tidak ada pengaruhnya puasa atau enggak, enggak ada beda. Iya, enggak ada pengaruhnya. Mau puasa ya biasa ya, enteng aja. Mau buka juga biasa aja. Iya, yang saya contohkan kemarin misalnya dia naik, kebetulan tinggal yang misalnya dekat bandara, dia pergi pakai pesawat ke tempat yang dituju, ya juga dekat bandara, sehingga tidak ada masalah. Kalau demikian, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, keadaannya, kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, fa bi hadhil hal yakunu shaumu afdal. Lebih afdal dia puasa, boleh dia berbuka, tapi yang lebih afdal dia tetap puasa. Kenapa demikian? Yang pertama, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, hadza fi'lun fi'lu Rasul sallallahu, ini perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhan fi yawmin syadidil har, di bulan Ramadhan, di hari yang sangat terik. Hatta inna hadana layadhu yadahu al-ra'si min syiddatil har. Salah seorang kami meletakkan tangannya di kepalanya karena panas yang sangat terik. Qala, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawaha. Dan tidak ada di antara kami yang puasa ketika itu kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawaha. Kenapa puasa? Tadi kemungkinannya, karena bagi beliau berdua, iya, tidak berbeda. Puasa dengan tidak, sama aja. Kalau demikian keadaannya, maka hendaknya seorang, hendaknya puasa. Yang lebih afdal dia, puasa. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Sekali lagi, keadaan yang pertama adalah, tidak ada perbedaan keadaan dia. Puasa dengan enggak, sama aja. Lebih afdal dia, tetap puasa. Yang pertama itu perbuatan Rasul. Yang kedua, annahu asra'u bi ibra'i dhimmah. Lebih cepat baginya untuk segera menunaikan tanggungan. Daripada dia batal harus nanggung qadha nanti, puasa. Dengan itu dia segera ya selesai dari tanggungannya, kewajibannya. Yang ketiga, kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, annahu ashal 'ala al-mukallaf ghaliban. Karena kalau dia tetap puasa di Ramadan, itu lebih mudah biasanya. Mayoritas orang lebih mudah puasa bersama yang lain. Iya, bersama kaum muslimin di Ramadan. Sehingga kalau memang safarnya tidak berat, sama aja safar dengan tidak safar ketika puasa, ya maka hendaknya dia tetap puasa karena kebanyakan orang lebih mudah puasa bersama yang lain. Yang keempat, lebih penting lagi kata beliau rahimahullahu taala, anna yudrik az-zaman al-fadil. Dengan dia tetap puasa di Ramadan, dia mendapatkan waktu yang utama di bulan Ramadan. Dia puasa di waktu yang utama di bulan Ramadan, fa inna Ramadan afdal min ghairihi. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, an yakuna al-fitr arfaq bihi. Kemudian yang kedua, dia sedang safar bepergian dan kalau dia berbuka itu lebih meringankannya, lebih membantu dirinya. Walaupun masih kuat, ya, tapi kalau puasa mungkin kadang terasa pusing, kadang terasa bagaimana, sehingga kalau dia buka lebih meringankannya. Kalau seperti ini maka mustahab, istahab, disunnahkan untuk dia berbuka. Nah, yang ketiga, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, iya, an yasukka alaihi masyakkah syadidah. Dia sangat berat kesulitan kalau puasa ketika safar. Sangat berat. Memberatkan dia, menyulitkan dia. Maka ini haram atas dia puasa. Ketika Rasulullah SAW dalam safar, orang-orang kemudian ia berkata, masih ada orang-orang yang masih, sebagian sahabat masih berkata, masih ada orang-orang puas dalam keadaan sangat sulit safar ketika itu. Berat. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka-mereka yang masih puasa ketika safar itu adalah orang-orang durhaka. Orang-orang yang durhaka. Kenapa? Rasulullah tahu, ini safar memberatkan mereka, akan menyulitkan mereka. Sehingga Rasul menyatakan, ulaikal usah, ulaikal usah. Seorang yang sangat berat puasa akan memberatkan dia, menyulitkan dia, apalagi memudaratkan dia ketika safar, maka wajib atas dia berbuka, haram atas dia puasa. Yang ketiga, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, al-haid wa nufasa. Jelas, haid, seorang wanita yang haid dan nifas, iya, dia wajib, tidak boleh dia puasa, haram atas dia puasa, dan dia harus mengqadha sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha. Yang berikutnya adalah kabirus sin, seorang sudah tua renta. Ini sudah kita baca dalam tafsir di siang hari. Yang intinya kabirus sin, dia membayar fidyah. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang ini adalah Syekhul Kabir. Orang-orang yang sudah tua renta yang tidak mampu puasa, ya, maka dia boleh berbuka, tidak berpuasa dan membayar fidyah. Demikian juga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang tadi al-marid yang la yurja bur'uh, seorang yang sakit yang tidak diharapkan sembuh secara medis, dia pun membayar fidyah. Soal kapan dia bayar fidyah? Membayar fidyah bisa harian. Bisa harian. Iya, tadi misalnya tidak puasa karena sebab sakit menaun atau dia sudah tua renta, bisa mungkin hari besoknya dia ngajak orang makan atau malam nanti ngajak orang makan orang-orang miskin. Iya, atau nanti di akhir Ramadan disatukan, panggil 30 orang miskin untuk makan. Iya, nanti fidyahnya. Berikutnya, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, al-hamil wal murdi'. Iya. Dalam satu hadis yang ringkas, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha wada'a 'anil musafir syatras as-saum, syatras shalah was-saum, wa wada'a 'anil hamil wal murdi' as-saum. Ini hadis diriwayatkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala di dalam Sahih Musnad, dalam Majmu' Sahih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menggugurkan setengah sholat dari musafir. yakni boleh mengqasar. Dan menggugurkan kewajiban puasa Ramadan bagi musafir. Dan juga Allah menggugurkan kewajiban puasa Ramadan dari seorang yang hamil dan menyusui. Yang pertama, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sekali lagi, iya, semata-mata hamil dan menyusui itu bukan udzur. Udzur buka itu kalau dia sampai mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan janin atau anaknya. Terkait hukumnya, dari hadis yang baru saya baca, iya, sebagian para ulama kita menyatakan pendapat Syekh bin rahimahullah taala, saya ingat, iya, bahwasanya al-hamil wal murdi' hukumnya sama dengan musafir. Dalam hadis ini Allah gabungkan, Allah samakan hukuman keduanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wada'a 'anil musafir syatr shalah." Allah Subhanahu wa taala yang menggugurkan dari seorang musafir setengah salat. Dan as-shaum puasa Ramadan. Wa wada'a 'anil hamil wal murdi' as-shaum. Dan juga Allah menggugurkan kewajiban puasa Ramadan dari seorang yang hamil dan menyusui disamakan. Kama anna ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kata para ulama kita, kama anna yajibu ala al-musafir al-qadha, sebagaimana wajib atas musafir untuk mengqadha, wa kadzalikum, demikian juga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, fa'ala al-hamil wal-murdi', seorang yang hamil dan menyusui kalau dia berbuka dia juga harus qadha. Wallahu a'lam bishawab, ini masalah-masalah khilafiyah, itu yang saya cenderung dengan pendapat sebagian para ulama kita harus mengqadha. Yang terakhir yang disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala yang dibolehkan untuk berbuka juga adalah al-fitr li maslahatil ghair. Al-fitr li maslahatil ghair, berbuka untuk kemaslahatan orang lain. Qul billahi rahiman rahimakumullah, dibolehkan seorang ya berbuka untuk kemaslahatan orang lain dan juga dia harus nanti mengqadha. Nah, apa contohnya? Berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wal iftar li maslahatil ghair lahu suwarun. Berbuka untuk kemaslahatan orang lain memiliki beberapa bentuk. Iya, memiliki beberapa keadaan, contoh gambaran. Yang pertama, contohnya adalah inqal gharik, inqadu gharikin. Ketika dia hendak menolong seorang tenggelam. Sedang jalan, sedang puasa, naik motor, jalan kaki. Melihat di sungai, orang sudah tangannya minta-minta pertolongan. Tidak ada orang lain. Alhamdulillah dia punya bisa renang. Ya, tapi dia puasa, kalau seandainya tidak batal dulu, jangankan untuk naik. Untuk dia renang aja, apa namanya, lemas. Ya, akhirnya dia minum dulu atau makan dulu, kemudian langsung nyebur untuk nolong orang yang sedang tenggelam. Ini boleh. Kata beliau misal, an yasqata rajulun ma'sumun fil ma', seorang yang ma'sum, ya, seorang muslim, seorang yang kabir dhimmi, kita contohkan seorang muslim, nyebur kali, tenggelam di air. Wala yastati'u an yukhrijahu illa ba'da an yashrab. Tapi dia enggak mampu untuk nolong kejulah minum dulu biar segar. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Fana aqul israb." Minum dulu, silakan kamu. Minum wan kidhu. Iya, segera selamatkan dia. Yang kedua, yang semisal dengan ada itfa al-hariq. Iya, mau memadamkan kebakaran. Iya, kebakaran. Tidak ada orang yang bisa bantu untuk memadamkan kecuali dia. Dia lemas. Nggak mungkin dia bantu madam-madam mengambilkan air atau yang lainnya kecuali dengan buka dulu. Kita katakan, silakan kamu minum dulu, makan dulu. Iya, untuk kemudian punya tenaga turut membantu memadamkan kebakaran. Kemudian yang ketiga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, tentunya yang terkait dengan satu masalah khilafiyah adalah ketika dibutuhkan darahnya oleh orang lain dalam keadaan tidak ada orang yang berbuka, tidak ada orang yang sedang berbuka, iya, seperti darah dia. Satu kampung misalnya butuh darah O misalnya. Dan pada orang sedang kritis, butuh darah segera. Enggak ada kecuali dia. Orang-orang yang sedang enggak puasa enggak ada yang darah seperti itu kecuali dia. Maka iya, dia menyerahkan darahnya. Iya, dia donor. Kemudian iya, nanti mengqadha. Ini menurut pendapat para ulama kita di antara Syaikh Utsaimin rahimahullah yang menyatakan iya, bekam itu membatalkan puasa. Mereka-mereka yang menyatakan iya, mengeluarkan darah bekam itu membatalkan puasa, berarti kalau dia menjadi donor iya, dia harus qadha karena batal puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah malam, nanti kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan ada waktu lagi. Wallahu barakallahu fiikum.